Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, ada wacana syarat pendidikan minimal untuk calon presiden sebaiknya S1, bukan SMA seperti yang diatur sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kan kalau kita katakan kan bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi presiden adalah orang yang memang mampu membuktikan bahwa dia adalah seorang negarawan kan gitu. Nah, pembuktian bahwa dia seorang negarawan tidak hanya suatu cara pembuktian yang dilakukan oleh calon tersebut, tapi juga memang pembuktian dari tingkat kecintaan dan kepercayaan rakyat pada dirinya. Jadi bukan karena mereka beriklan, bukan karena mereka misalnya tampil di mana-mana, itu menjadi satu faktor utama untuk menunjukkan dia negarawan, tapi memang walaupun itu menjadi faktor, tapi yang paling penting adalah apakah memang rakyatnya, majority rakyatnya mengakui bahwa memang dia punya sifat negarawan yang pantas untuk diteladani. Kira-kira itu sebenarnya inti utamanya. Nah, kalau kita bicara soal negarawan, itu kan selain tentunya kan dalam menghadapi abad yang super-super kompetitif ini kan memang dibutuhkan tingkat kecerdasan. Nah, kalau kita bicarakan soal tingkat kecerdasan, ini kan merupakan kombinasi antara kecerdasan brain, ya kan, dengan moral, kan gitu. Nah, tentunya kan ini yang menjadi satu dasar gitu. Dan memang itu tidak secara mutlak, dasar pembuktiannya adalah pada sertifikat atau ijazah, tidak secara mutlak. Gitu kan, karena banyak juga orang yang punya sertifikat ijazah juga tidak mampu menunjukkan tingkat kecerdasan sesuai dengan ijazah, itu ada-ada aja gitu. Tapi memang segala sesuatu itu orang kan selalu memulai dengan formalitas, ya kan, secara formal gitu loh. Jadi kalau kita lihat dalam rekrutmen-rekrutmen juga semakin hari semakin orang membutuhkan satu tingkat formalitas pendidikan gitu loh. Itu yang membuat mungkin perdebatan itu menjadi muncul gitu. Jadi tidak dalam konteks untuk misalnya menutup kemungkinan ada orang-orang yang untuk maju, tidak. Tapi lebih pada memang ada satu upaya atau langkah pengenalan yang paling dini untuk menunjukkan bahwa orang itu punya tingkat, katakanlah, kematangan dalam secara akademis, yaitu melalui sertifikatnya. Tapi walaupun itu bukan suatu proses pembuktian untuk dapat disebut sebagai seorang negarawan gitu. Nah, jadi kita harus lihat juga kalau zaman dulu juga banyak negarawan yang sangat cerdas dan menghasilkan karya-karya luar biasa, dia tidak sarjana. Tapi kan itu dulu, kan gitu. Nah, dengan tingkat pertumbuhan sekarang ini dan juga tingkat-tingkat kebutuhan pendidikan yang begitu rumit dan juga jenjangnya semakin juga membutuhkan jenjang semakin tinggi, membuat memang itu menjadi satu perdebatan yang tidak bisa terhindarkan untuk dibutuhkan gitu. Kembali kita katakan kapan itu akan menjadi mutlak, ya itu tetap akan menjadi pilihan bangsa ini. Tapi yang mau kita katakan, kita juga nggak mau mengatakan bahwa ijazah yang menjadi satu ukuran bagi seorang untuk dapat dikatakan pintar, tidak juga. Rekam jejak itu sangat penting. Bagaimana kita mengukur tingkat kecerdasan intelektual seseorang? Tentunya kan kita lihat itu kan dari, paling tidak pengenalan pertama kita, itu kan dari kualifikasi akademis kan. Lalu dari, itu perkenalan pertama kita. Kalau kualifikasi akademisnya nggak baik kan, katakanlah dengan indeks prestasi yang tidak ini kan, akan susah kita langsung katakan dia pintar. Tapi walaupun mungkin dia indeks prestasinya di ijazahnya nggak begitu mengesankan, katakanlah begitu, tapi kalau ternyata dalam karya-karyanya mengesankan, kan ya itu juga suatu hal yang menjadi fakta yang dibuktikan di masyarakat. Kita lihat beberapa penemu-penemu kan semua enggak, itu banyak juga yang enggak sekolah kan gitu. Tapi tidak juga kita katakan bahwa karena penemu-penemu enggak sekolah jadi yang enggak bisa langsung begitu saja kita katakan bahwa itu menjadi suatu hal yang sama dengan yang sekolah gitu. Jadi mencari satu bentuk ideal melalui proses-proses yang cenderung mempermudah itu juga tidak terlampau baik gitu. Ya artinya bagaimanapun orang akan satu proses pengenalan, walaupun pada pengenalan akhir itu pada penilaian yang akhir itu adalah satu bukti paripurna, tapi proses-proses pengenalan melalui bentuk-bentuk formal itu juga menjadi salah satu bentuk pengenalan seseorang. Karena kan kalau katakanlah misalnya ada pemberian fasilitas-fasilitas bagi orang untuk menjalani pendidikan, katakanlah beasiswa, kan memang ada ukuran untuk katakanlah prestasi akademis kan gitu. Nah, tapi kan itu juga bukan berarti bahwa orang yang secara formal prestasi akademisnya lebih tinggi udah pasti lebih pintar dengan orang yang prestasi akademisnya lebih rendah, belum tentu. Walaupun kecenderungan secara teori akan begitu. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak. Saya Wendy Lim.